curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bye. Halo Kang Samide. Kang Dula. Montor anyar apa Kang pernah eh? Dilaminati apa ya montor ya kayak melisning temen awane kayak gue. Dah gue Kang Samide, yo wingi ana terus adol prau telulias keja. Perahu kendangan tsunami, nanya tak dorong sokan gue tuku montor anyar. Dan montor apa gue pernah-pernah kayak nganu melisning temen di fotokopi apa di laminating gue. Dah gue sing jinane montor keluaran terbaru, ronda suka fit. Mangkat ronda suka ngepit. Ya, kelurahan terbaru keluaran terbaru dari ronda. Ronda suka fit. Mangkat ronda suka ngepit. Kali ini dengan model terbaru. Modelnya yang apa nih kan? Model jengking, model ngadek, model jiplong, apa model dari Silat Nasari, apa model Tamara Princeski, terserah, bebas. Yang penting model-modelnya terbaru dari Ronda Suka Fit. Mangkat Ronda Suka Ngepit. Silakan tinggal dipilih. Ya, Ronda Suka Fit. Tidak perlu pakai BBM, tidak perlu pakai bensin. Mereka cukup nyiapna gula karo teh, dikudek karo wedang panas, harus dikudek bungkus lebokna plastik. Baru gue, montornya dituntun bae montore. Nah kira-kira kesel, wedang teh nembe dinum, gedeket. Tapi kan orang mami tuku bensin, dituntun sih montore sih. Wah, selain itu montor Ronda Suka Fit kali ini hadir dengan cara pembelian paling gampang. Apa yang tuku? Unit bae, kredit, eceran, tuku banet disit, tuku helmet disit, atau tuku pentilnya disit, ora apa-apa, ngecer. Selain itu, tukar tambah juga diperbolehkan. Tukar tambah, Kang. Rika, duanya apa, Rika? Duanya TV? Hitam putih, pemening? Wah, kepengen ditukar karo Ronda Suka Fit? Unit bae, tukar tambah. Tapi tambah balik kalungan celurit. Seneng nemen kon mas anu TV dijoli karo montor dadi ya. Oh, ayo buruan beli Ronda Suka Fit. Mangkat Ronda Suka Ngepit. Bagaimanapun juga, tukang ronda anak montor ngeletak gelem dipanggul. Hati-hati gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bye.